الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى العلة بين الفقهاء والمحدثين pengertian illah cacat pada satu hadis menurut fuqaha dan menurut ahlul hadis. Baik. Qala wa ba'd al-ilali allati yu'allu al-muhaddithuna biha as-sanada ada ya'baha katsirun min al-fuqaha li ikhtilafihim fi sifati ma yu'allu bihi as-sanad. Sebagian ilal, sebagian cacat allati yu'allu al-muhadithuna biha yang ahlul hadis menganggap cacat satu hadis karena sanadnya qad ya'baha katsirun minal fuqaha ternyata ditolak oleh banyak ahli fikih li ikhtilafihim fi sifati ma yu'allu bihi sanad karena perbedaan mereka tentang sifat yang dengannya sanad dianggap cacat. Barakallahu fikum. Qala Ibnu Daqiq al-Aitri rahimahullah fil iqtirah fi ta'rif al-hadits as-sahih. Berkata Ibnu Daqiq al-Aitri dalam kitab al-Iqtirah tentang definisi hadis yang sahih. As-sahih kata beliau, as-sahih wa madaruhu bi muqtada usulil fuqaha wal usuliyyin ala adalatir rawi al-adalatul mushtaratah fi qabuli syahadati ala ma qurrira fil fiqh. Ibnu Sa'id Daqiqli mengatakan as-sahih madaruhu porosnya bi muqtada usulil fuqaha sesuai dengan apa yang diinginkan atau menjadi keharusan usul fuqaha wal usuliyyin ala adalatir rawi tentang adilnya seorang rawi al adalatul mushtarata fi qabuli syahadah yakni adilnya atau keadilan yang disyaratkan untuk diterimanya persaksian seorang rawi sebagaimana ditetapkan dalam kitab fikih. Barakallahu fikum. Kan beda akhirnya adil menurut fuqaha dan adil menurut muhaddisin. Kalau adil menurut fuqaha adalah adilnya seseorang yang boleh dijadikan saksi untuk satu permasalahan. Barakallahu fikum. Ini syarat-syarat saksi. Wa zada ashabul hadithi alla yakuna syadan wala mu'allala. Ditambahkan oleh ashabul hadith alla yakuna syadza wala mu'allala dengan catatan hadis itu tidak boleh syadz menyelisih yang lainnya dan juga tidak memiliki cacat. Wa fi haditsaini wa fi hadaini syartaini nadhara ala muqtada nadhir nadhara ala muqtada nadharil fuqaha fa inna katsiran min al-ilal allati yu'malu biha atau yu'malu biha al-muhaddithuna al-haditha la tajri ala usulil fuqaha. Wa fi hadaini syartaini dan dengan dua syarat ini tidak boleh syad dan tidak boleh muallal. Barakallahu fikum. Nadara tayyib. Wa fi hadaini syartaini nadarun ala muqtada nadharil fuqaha. Perlu ditengok tayyib ala muqtada nadharil fuqaha sesuai dengan pandangan tayyib para fuqaha. Fa inna katsiran min al-ilal karena banyak dari cacat-cacat allati yu'malu biha al-muhadditsun yang diberlakukan oleh para muhadditsun terhadap satu hadis la yajri ala usulil fuqaha tidak sesuai dengan usulnya para fuqaha. Barakallahu fikum. Berbeda sehingga boleh jadi para muhadditsun mengatakan mu'al hadisnya itu ada cacatnya fuqaha mengatakan tidak. Wa taqabahu al-hafidz al-iraqi fi hadzal qawli ala fi at-taqyid wal idah. Berkata Al-Hafidz Al-Iraqi dalam kitab At-Taqyid wal Idah di halaman 20. Man yusannifu fi ilmi al-haditha innama yadhkuru al-hadda ida ahlihi. La min indi ghairihim min ahli ilmin akhar. Baik. Man yusannifu fi ilmi al-hadith. Siapa yang menulis? Siapa yang membentuk? Siapa yang menentukan ilmu hadis ini? Barakallahu fikum. Innama yadhkuru al-hadda inda ahlihi. Innama yudhkaru al-haddu 'inda ahlihi. Sesungguhnya definisi tentang suatu itu dikembalikan kepada siapa yang membuatnya. Barakallahu fik. Ilmu hadis ditetapkan oleh para ahlul hadis. Maka definisi tentang segala sesuatunya dikembalikan kepada ahlinya. Barakallahu fik. Ahlinya ahlul hadis yang berbicara di areanya, di wilayahnya. Barakallahu fik. Di kekhususannya, dia yang berhak. Karena setiap fun ada areanya. Barakallahu fikum. Ada lingkupannya. Fikih ya fikih. Akidah misalnya. Barakallahu fikum. Walaupun di karena tertentu ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Allahul musta'an. Maka Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan, kalau ini adalah ilmu hadis, ya kembali definisinya kepada al-hadis. La min indi ghairihi min. Bukan definisi yang dimaukan oleh ahli fan yang lain. Barakallahu fikum min ghairi min ahli ilmin akhar. Baik. Qultu aku katakan, walimma yajri ala usulil muhadditsin wa la yajri ala usulil fuqaha min hadzal bab. At-tarjih bainar riwayati zaidati wa naqisah. Aku katakan sebagai contoh, mimma yajri ala usulil muhadditsin, apa yang diberlakukan dan berjalan di atas usulnya para muhadditsin tidak berlaku pada usulnya fuqaha. Min hadzal bab, dari bab ini. Apa itu at-tarjihu bainar riwayati zaidati wa naqisah. Sawa ambil matn aw bi sanad. Bila qara'in wa bi'tibari ma makani ruwati min al-hifdhi wadh-dhabti wal-itqan wa bi'tibari al-'adad tarjih baina ar-riwayati az-zaidati wan-naqisah. Tarjih, pengunggulan, ditarjih, diunggulkan baina ar-riwayati az-zaidah, antara riwayat yang ada tambahan dan ada riwayat yang dikurangi atau terkurangi. Ada riwayatan, ini ada tambahan, ini enggak. Sama saja tambahan itu ada pada matan atau sama saja atau pada matan sanad bil qara'in dengan karina. Barakallahu, dengan karina boleh jadi tambahan itu bisa dianggap sahih, boleh jadi juga tidak dianggap. Barakallahu fikum. Sesuai dengan karina yang berlaku bi'tibari makani ruwah min al-hifdhi wadh-dhabti wal-itqan. Ketika yang menambahkan itu adalah orang hebat, barakallahu fikum, memungkinkan untuk dia menambah karena kehebatannya, hafalannya macam-macam. Maka biasa dikatakan apa? Ziyadatut thiqah. Tambahan yang ditambahkan dari orang-orang yang terpercaya memungkinkan dia untuk menyelisih yang lainnya. Tapi kalau yang menambahkan itu kondisinya di bawah, di antara sekian banyak murid-murid, dia levelnya di bawah. Ada murid-murid hebat, hafalannya masya Allah. Nah, kok ini murid yang satu ini yang menambahkan, ada dalam periwayatannya dia menambahkan satu kata atau dua kata. Dari mana dia? Kok tidak ada yang pada yang lainnya? Ini yang dikatakan syad. Paham barakallahu fikum. Para ahli hadis tidak langsung mengatakan, oh ini boleh, ini tidak boleh. Lah, harus kembali kepada karina. Memungkinkan tidak dia menambah tambahan itu atau tidak? Barakallahu bikum. Ada karinah bi'tibari makani arwah, kondisi kedudukan dia, min al-hifd, hafalan dia, dhabt itqannya dia, barakallahu bikum. Wa bi'tibari al-adad, dan jumlahnya. Barakallahu bikum. Jumlahnya berapa yang menambah, berapa yang tidak menambah. Ini para ahli hadis demikian. Tidak langsung semua tambahan itu boleh, semua yang tidak tambah, khas, enggak. Tetap mereka membicarakannya. Wa amal fuqaha fa yutliquna qabula ziyadati thiqah wa in kharafa biha la usaq wal athbat. Adapun para fuqaha, mereka mengitlakkan qabulu ziyadati thiqah. Pokoknya ada orang thiqah. Barakallahu bikum. Thiqah dia menambahkan dalam riwayatan itu para ahli fikih mengatakan ziyadatul thiqah walaupun menyelisih orang-orang yang lebih hebat, orang-orang yang lebih banyak, orang-orang yang lebih kuat hafalannya dari dia. Barakallahu fikum. Kalau ahli hadis, tambahan itu tetap ditengok siapa yang nambah. Barakallahu fikum. Siapa yang nambah? Memungkinkah dia untuk diterima tambahan ini? Kalau memang dia orang hebat, barakallahu fikum, maka dikatakan ziyadat. Tapi dia kondisi levelnya di bawah. Maka dihukumi syad. Berbeda dengan ahlul fikih. Yutlikuna qabula ziyadah. Syad, sudah kita lewati, barakallahu fikum. Bersendiriannya orang makbul. Di dalam periwayatan yang tidak diriwayatkan oleh orang-orang yang awsaku minhu. Dia sendiri menambahkan yang orang-orang yang lebih hebat dan lebih banyak jumlahnya dari dia tidak menambahkan tambahan itu. Loh, tambahan itu dari mana? Barakallahu bikum. Baik, adapun fuqaha yutliquna qabula ziyadati thiqah wa in khalafa biha al-awthaq wal asbat. Para fuqaha pokoknya ada tambahan dan rawinya thiqah terima. Walaupun menyelisih orang-orang atau rawi-rawi yang lebih kuat, lebih banyak hafalannya, lebih bagus hafalannya, wal akthar duna qaidin aw syart, tanpa ada batasan atau syarat. Ini yang menjadikan terbedakan, barakallahu fikum. Wa ba'dul muhaddisina yanhauna tayyib hadzal manha wa huwa zahiru sani'il hakim fi al mustadrak. Sebagian muhaddisin menjalani jalannya fuqaha ini, pokoknya ada tambahan thiqah, kelas ziyadatul thiqah, tanpa menengok tentang apa kondisi rawi tersebut, hafalannya, dhabtnya, itqannya, barakallahu dan jumlahnya. Sebagian muhaddisin ada yang mengikuti jalannya para fuqaha, pokoknya ada tambahan dari seorang rawi yang terpercaya, kelas mesti ziyadatul thiqah. Wa huwa zahiru sani'il hakim fil mustadrak, dan inilah yang dilakukan oleh Imamul Hakim dalam kitabnya Al Mustadrak. Wa azahu An-Nawawi fi ghairi mawdhi'in min kutubihi ila jamaahiril muhaddisin, dan disandarkan oleh Imam Nawawi sikap yang seperti ini fi ghairi mawdhi', di beberapa tempat dari kitabnya, bahwa ini adalah yang dilakukan oleh jumhur muhaddisin. Fa'in qasada bihal mutakhirina faqari. Penulis di sini mengatakan kalau yang dimaksud oleh Imam Nawawi di sini adalah muhaddisin mutakhirin, mungkin. Wa amal a'imatul mutaqaddimun wa Ibnu Mahdi, adapun a'imam mutaqaddimun seperti Imam Mahdi, ya Ibnu Mahdi, Muhammad bin Mahdi, wa Ibnu Ma'in wa Ahmad wa Raziyaini, fala. Kalau ulama-ulama terdahulu bukan seperti ini modelnya. Pokoknya ada tambahan ditengok dulu. Walaupun orang yang thiqah yang menambahkannya. Ditengok. Kenapa yang lainnya tidak menambahkan? Bagaimana kondisinya, keadaan? Barakallahu fiik. Baik. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi tahdhib, ishtahara inda jama'atin minal ulama'i al-qaul bi qabuli ziyadati mutlaqan min ghairi tafsil wa la yata'atta dhalika ala tariqil muhaddithin wal mas'alatu fiha tafsilun sawfa ya'ti dhikruhu. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab At-Tahdhib, ishtahara inda jama'atin minal ulama. Ini terkenal di jama'ah minal ulama al-qaul bi qabuli ziyadati mutlaqah. Ini yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kalau dimaksud muhaddisin belakangan ini, ya mungkin. Tapi kalau dia ini maksud oleh para a'imah-a'imah terdahulu, maka tidak. A'imah terdahulu tetap membedakannya. Barakallahu fiik. Wala ya'ti dzalika an tariqil muhaddisin wal mas'alatu biha tafsil. Masalahnya ada rinciannya nanti insyaallah. Termasuk dalam pembahasan kita ini apa? At-tahrik. Menggerakkan telunjuk. Barakallahu fiik. Imam Al-Albani rahimahullahu taala menganggap itu ziyadat thiqah. Barakallahu fiik. Kemudian Imam Muqbil rahimahullahu taala mengatakan itu ziyadah syadzah. Kata beliau, kalau tidak ada, kalau ini tidak dianggap syad, maka tidak ada di dunia ini syad. Barakallahu fiik. Ala kulli hal, kedua imam ini dengan keutamaan dan keunggulannya masing-masing, barakallahu fiikum, satu guru, satu murid. Barakallahu fiik. Al-Imam Al-Albani guru dan Al-Imam Muqbil sebagai murid. Ketika Imam Al-Albani rahimallahu taala ditanya tentang Syekh Muqbil, Imam Al-Albani mengatakan ni'mat tilmidu kana wa ni'mat syekhu huwa. Sebaik-baik murid dahulu di zaman dulu ketika aku masih mengajari dia. Dia murid yang luar biasa. Dan sebaik-baik syekh dia di zaman sekarang ini. Begitu Al-Imam Al-Albani memuji muridnya dalam kondisi masih sebagai murid dan kondisi sebagai seorang pengajar, seorang syekh. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.